Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai sedaya ingkang kula hormati, kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula sapa panjenengan sedaya saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muga pengaosan kitab hikam niku dados manfaat kangge kula sapa panjenengan sedaya. Pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan sampun dipun pirengaken, dipun ajak mirengaken dawuhe Abu Hurairah. Dawuhe Abu Hurairah mekaten, monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitarain amin. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hafidhu ngerakso ingsun min Rasulillahi saking utusani Allah sallallahu alaihi wasallam, jirobaini ing rong wadah, minal ilmi kang saking ilmu. Amma ahaduhuma anapun utawi salah sijine jirobaini, fabathastu mongko ngelarakan ingsun, nguncorakan ingsun hu ing ahad linnasi maring menungso. Wa ammal akharu anapun utawi kang weneh, falau basastu mongko iku lamun ngelarakan ingsun ngumumaken ingsun hu ing akhir lakotoktum moko yaktini nugel siro kabeh mini saking ingsun hadal hulguma ing ikilah gulu goroan, gulu utawa goroan. Walidhalan krono mengkini-mengkini dawuni Abi Hurairah, kutila den pateni Sob al-Hallaj Wali Mansur bin Hasan al-Hallaj bifsyai syai'in sebab nyebaraken swiji-wiji min dhalika saking mengkunu-mengkunu akhor. Haithu kola yang dalam sekiran yang ucap Sob al-Hallaj, ma fil jubah illallahu, ma fil jubati orano iku yang dalam jubah illallahu angin sopo Gusti Allah. Wadhalika bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, dawuhe Abi Hurairah, hafidhu min Rasulillahi, ingsun afal, ingsun ngrekso saking Rasulullah rong wadahe ilmu. Niki Abi Hurairah niki. Amma ahaduhuma fabathathuhu linnasi, namun salah sijine ilmu iku wis tak sebar luasno nang para menungso. Wa ammal akharu anapun utawi kang wene, falau basastuhu mongko lamono nyebaraken ingsun ing akhir lakotok tumini adzal khulquma, andai kata sing siji kita tas barno nang menungso, niscaya sampean bakal nugel guluku iki. Lo krono dauni Abi Hurairah niki Imam Al-Hallaj niku dipateni oleh Imam Al-Hallaj niku dipateni sebab nyebarakan ilmu yang tidak boleh ditampakkan, ilmu sing boten oleh dikatok nonang menungso secara umum, sampai Imam Al-Hallaj niku dipateni. Tilek sampean boten kepingin kaya Imam Al-Hallaj, maksudnya yang dalam dipateni ini nggih, lek panjenengan mengetahui diantara ilmu-ilmu yang rodok mendetail koyok dene Imam Al-Hallaj, nggih ojo disebarno nang uwong. Imam Al-Hallaj niku mek ngatur ngeten tok, ma fil jubah illallah, ndek jubahku iki ndak ana apa-apa kejaba Gusti Allah, ndek jubahku iki ndak ana apa-apa sakliyane Gusti Allah. Hanya mengatakan begitu dipateni Imam Al-Hallaj, Imam Abi Mansur bin Hasan Al-Hallaj. Soale tiyang lek pun boten faham, boten tutuk nang omongan bahwasanya di dalam jubah saya ini enggak ada siapa-siapa kecuali Gusti Allah, maka dia punya anggapan bahwasanya Imam Al-Hallaj itu menganggap dirinya adalah Allah, kata orang awam begitu. Dan katanya Imam Al-Hallaj, nggih pancene nggih, awake ku Gusti Allah, namanya sudah menyatu. Awak kula niki Gusti Allah, awake Yazid niki Gusti Allah. Omongan ngeten niki ndak oleh ditokno nang wong. Kula ambek sampean ndak iso percaya. Durung tutuk kelase. Nek diget-getno akhire wonten kedaden kaya dene ilmu hakikat sing biyen. Sing wonten di daerah Rembang sampai ono kiai umay kate diobong nang masyarakat niku lak gara-gara ngeten niki to, Pak. Wa dzalika utai mengkona-mengkona mafil juba illallah. Iku anna ahlallahi saktemeni ahlini Allah yudrikuna iku podonam musopo ahlullah wujudallahi ing wujute Gusti Allah fil asya ing dalam bira-bira berkoro aikiya mau tegesi jumenengi Allah biha ing dalam asya wa zuhurohu lan ngatone Allah fiha ing dalam asya. Lek tiang ahlullah panjene ngarani Allah niku berada di dalam setiap sesuatu. Allah niku ketok onok di dalam setiap sesuatu. Watu niku iso ketok moto krono di watu niku onok Gusti Allah. Tapi itu katanya ahlullah. Mengapa demikian? Nggih, karena sing dadekno ketok niku kan Gusti Allah. Berarti ndek ngriku Gusti Allah ada. Lek jarene liyane ahlullah, cari ni tiang sing bangsa ni kulo penjenengan. Wah, lek watu ku ketok Gusti Allah berarti patung ku oleh disembah. Lama lihat tentang ini. Milo, wonten dek ngajeng dikatakan kalau wingi ya ruba jauh hari ilmin lau abu ubihi laki lali antamiman yak budul wasana. Banyak ilmu-ilmu yang ada dalam dada saya ini, andai kata saya jelaskan kepada orang lain, maka saya dianggap orang yang menyembah batu. Bener. Karena di dalam batu itu ada Allah, di dalam matahari ada Allah, di dalam kursi ada Allah, dalam semua sesuatu yang terlihat itu ada Allah. Itu menurut ahlullah. Akhirnya begitu, berarti kita menyembah kursi boleh, kita menyembah manusia boleh. Kayak-kayak ingatan. Lek ngotene ya ndak oleh. Dalam pengertian yang menjadikan wujudnya itu adalah Allah. Yang menjadikan sesuatu itu terlihat adalah Allah. Ngaten. Wa hadhihi utawi iki qiyamuhu biha wa zuhuruhu fiha. Iku ghayatu ma katok-katoke barang. Yamlikuna kang miliki sapa? Ahlullah. Ayu abdiru engyen tong ibaratakan sapa Allah bihi kelawan ma an maksudihim saking maksudi ahlu wa illa lamun ora ghayatuma yamlikuna ayu abiru bi an maksudihim fahuwa mongko utawi ma iku amrun fahuwa mongko ta'al madhkur min hadhihi utawa wujudullahi fil asya niku fahwa mongko utai wujudullah fil asya iku amrun perkoro layu droku kang ora bisa den temu opo amr illa bidzauki angin kelawan perasaan. Jadi orang-orang ahlullah mengatakan bahwasanya Allah itu berada di dalam setiap sesuatu, Allah itu terlihat di dalam setiap sesuatu, itu adalah tingkatan ilmu yang mereka miliki yang paling tinggi. Jadi di lawang niku ana Gusti Allah, di watu niku ana Gusti Allah. Jadi kalau ini betul-betul diberitahukan kepada orang, maka akan bisa terjadi bahwa kita menyembah batu boleh, karena di dalam batu itu ada Allah. Malingoten arti terakhir atau natijah pengertian daripada kata-kata di dalam batu ada Allah, berarti kita boleh menyembah Allah. Koyok-koyok ingotan, padahal mboten ngoten. Makanya ilmu yang seperti ini jangan sekali-kali ditampakkan, diberitahukan kepada masyarakat. Apa mana yang dikandakno nang wong-wong bodoh? Ojo sampai dosa panjenengan. Ilmu-ilmu sing koyok ngoten ndak oleh dikandak-kandakno nang wong awam. Ilmu-ilmu sing koyok ngoten ndak oleh dikandakno nang wong bodoh koyok kula panjenengan ngeten. Ndak oleh. Kalau itu bukan merupakan fahaman mereka yang paling tinggi, yang artinya kita enggak bisa nututi ke sana, berarti itu adalah amrun la yudroku illa bidzau. Keberadaane Gusti Allah wonten di setiap benda itu hanya bisa diketahui dengan dzauk saja. Hanya bisa diketahui dengan perasaan. Kalau kita ingin mengetahui Allah secara langsung di dalam setiap benda itu enggak bisa, tapi kalau dengan perasaan bisa. Kita nginum wedang, sakbatane diinum rasane kok seger, anget. Alhamdulillah. Berarti sing dadekno anget niku Gusti Allah. Perasaan enak yang kita terima ini menimbulkan satu keyakinan bahwasanya di dalam air itu ada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan. Lho lek ngeten sae. Kita makan satu makanan. Mak menapa mawon panjenengan sing enak. Pohong goreng pamane. Dipangan nang sampean. Mari dipangan, masyaallah, kate anget-anget. Ana bumbune maning. Dipangan iku rasane eco. Setelah enak, maka kita akan keluar perasaan bahwasanya keenakannya pohong ini adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didadekaken Gusti Allah. Enak ini ku didadekno Gusti Allah. Berarti ndek jerone pohong niku ana Gusti Allah. Dzauk kita mengatakan seperti itu. Kalau kenyataannya Allah ada dalam pohong, enggak bisa. Enggak bisa. Dzauk lah yang mengatakan. Dzauk niku perasaan. Waqad dzukna bihamdillah lan temen nyicipi sapa kita. Bihamdillah kelawan muji ing Allah. Kita sudah punya perasaan. Perasaan apa yang pernah kita alami? Seger, enak, seneng, asik, bahagia, susah, sentosa dan lain sebagainya. Fa masdukuma suila, mongko utahe bebenerane barang. Suila kang den takoni. Niki nomor swidak niki kami, nggih. Hikam nomor swidak tengah. Mongko utahe bebenerane barang suila kang den takoni apa ma. Wamalan barang syuhida kang den tingali apa ma. Wamalan barang ulima kang den weruh apa ma wahidun iku siji. Wa inna ma yakhtalifu angin pastine beda-beda apa ma biktibari suali kelawan milang-milang pitakonan anu saking ma wa ifsyai hilan nguncoro akan ma bil ibaroti kelawan ibarot wa umumi zikri lan umumi sinebuti ma. Jadi sesuatu yang ditanyakan dan sesuatu yang ada tersirat dalam hati lan sesuatu yang diketahui itu sebetulnya satu. Kulo kali panjenengan delok benda, kita dalam hati merasakan satu benda itu. Secara ilmiah kita telah mengetahui sesuatu itu. Ini sama. Sebetulnya di dalam sesuatu itu tadi wonten Gusti Allah. Intinya itu sama. Nek pundi-pundi mawon wonten Gusti Allah. Podo perasaan kita mengatakan kursi niki rasane empuk. Kita ndelok kursi niku koyok ngeten warnane diutik empuk, dilunggui empuk. Perasaane ati nggih enak. Kita tahu bahwasanya kursi itu empuk. Mata kita juga melihat bahwa kursi itu empuk. Yang kita lihat, yang kita saksikan dalam hati, yang kita ketahui sama. Bedanya melihat pertanyaannya. Ngaten lho nggih. Ya napa maksudnya beda ndelok pertanyaane? Ndik Gusti Allah, ndik kursiku apa ono Gusti Allah? Jawabannya ya. Gusti Allah apa ada di dalam empuknya kursi? Jawabannya ya. Di dalam hatimu mengatakan apakah di dalam kursi itu ada Gusti Allah? Jawabannya ya. Kalau ditanyakan apakah kursi ini adalah Allah? Jawabannya tidak. Ngaten. Lek ndek jero kursi niku ono Gusti Allah. Andai kata Gusti Allah mboten menampakkan di dalam kursi, maka kursi ini tidak akan kelihatan. Oleh ketoke kursi nang kula panjenengan, karena panjenengan kula kali panjenengan sudah jauh terkecoh kecopetan kula ambek panjenengan iki keyakinan sehingga mengatakan Allah itu tidak ada di dalam kursi. Sehingga di dalam tubuh kita ini kayak-kayaknya Gusti Allah nggih mboten wonten. Ninggo lek katene maksiat niku kadang-kadang tola-tole wong. Katene maksiat ana wong apa ndak? Lek ana wong diterusno maksiate. Lek ana wong leren nah, maksiat. Karena dia punya keyakinan bahwasanya Allah tidak ada, yang ada cuma diri kita. Wa umumi dzikrihi, dan umumnya menyebut. Niku sing garakno beda niku carane lek takon. Ajane lek yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita ketahui sama. Cuma cara takone jawabane ndak padha, ngoten. Nggih gampangane koyo niku wau. Apakah di kursi itu ada Gusti Allah? Ada. Perasaanmu mengatakan apakah di dalam kursi itu ada Allah? Betul. Tapi kalau ditanyakannya apakah kursi ini adalah Allah? Tidak. Cici, ngoten lho nggih. Tidak. Jadi tampaknya kursi itu karena Allah ada di dalamnya. Lu omongan koyok ngeten niki harus didadaki dengan, harus didasari dengan perasaan mawon. Liyane perasaan ojo. Didasari kalau pandangan mata, jangan. Lek karo perasaan, monggo. Kalau dengan perasaan, silahkan. Kalau dengan pandangan mata, jangan. Jadi wujudullah fil asya, niki kudu didasari karo perasaan. Jangan dengan pandangan mata atau ponco indro. Monggo kita lanjutakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'ala. Angin pasti nendati akan Allahu sopa Gusti Allah Ta'ala mauluhur sopa Allah adara ing deso al-akhirat akang akhir rumah akhirat nendati akan mahalan ing panggonan lijazai ibadihi kangge mbales ing biro-biro kaulani Allah al-mu'minina kang bodoh mukmin li'anna hadhihi daro krono saktemene ikilah deso deso dunyo latasi uirok iku ora kamot opo hadhidar ma ing barang yuri tukang arpaken sop Allah ing ma yuri tukang arpaken sop Allah ayuk tia ing yento maringi sop Allah ngaten hum ing mu'minin ing ma min anwa inna imi bayane piro piro warnane kenikmatan hisan ing dalem coro indro wala maknan lan ora ing dalam coro makno coro ati amal awalu ana penutai kang awal ay hisan iku fali ana mongko krono sak temene dar daikotul aktori iku rupak pejajahane iku daikotul aktori rupak pejajahane wayuk tilan maringi Allahu sob Allah li aadil mu'minina maring siji sijine piro piro wong mu'min fitaril endal fidar al-akhirat yang dalam umah akhirat fi mulkin yang dalam keratonan wahidin kang siji minhum saking mukminin masih rotasab imi ati amin yang dalam pelakon pitungatus tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kaula hormati, Allah Ta'ala menjadikan akhirat sebagai tempat pembalasan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk diberi bermacam-macam kenikmatan. Mboten dibales sak niki kula kali panjenengan niku, Bu. Balesane besok wonten di akhirat. Panjenengan ana ndek donya kula niki yo napa kok melas pancene balesane tiang beramal soleh itu bukan di dunia. Balasan kita ini nanti ada di akhirat. Kulo kali panjenengan sholat limang waktu iku besok balasannya wonten di akhirat. Panjenengan bagus nang wong tua, bagus nang dulur, bagus nang rogone dewe, bagus nang tonggo iku besok balasannya wonten di akhirat. Duduk nek dunyo sanes. Lek nek donya niki ndak bisa dijadikan tempat pembalasan nopo li annaha latasi krana donya niki mboten kamot mayuritu ayu tiahum untuk memuat sesuatu yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin itu. Ndak kamot lek katene dikekno nang wong mukmin wonten ndek donya. Napa kok ngoten nggih? Sebab nun sewu, swargane wong mukmin siji niku besok, siji kerajaan tok niku. Siji kerajaan tok niku lek digawe mlaku, sing mlakune banter niku 700 tahun. Niku siji. Lah sak niki sak donya pira wonge ngoten lho. Dadi kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah hanya kepada satu orang saja niki wis sak donya lebih. Kan mergane panjenengan wahai orang-orang yang beriman, lek umpama ana ndek donya sampean melas aja ngersula. Duduk saiki balesane sampean, besok wonten di akhirat. Engge cek suwene ya aja dinteni. Sampean ibadah mawon sing temen nang Gusti Allah. Ibadah sing saestu, kelakuane ayo sing apik, napa sing dadi kewajiban kula panjenengan monggo dilakoni. Apa sing dilarang Gusti Allah ayo didoi ngoten tok cukup punan. Lak cukup donya niki kangge ngetokno swargane Gusti Allah siji mawon kangge wong siji lak cukup. Dadi panjenengan ojo gawok le ana ndek donya ketok tiyang enggak ada omah apa omah panggung jare sampean kuno niku. Omah panggung, panggung niku ana telu. Panggunge ana papat. Niku mesak kotil niku lek dibandingno karo kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepada satu orang mukmin nanti ada di surga. Wong siji niku besok swargane niku sak kerajaan siji. Niku pelakon 700 tahun. Sampean mlaku sampai tutuk nang pundi 700 tahun. Niku wong siji. Sampean nang Jakarta niku paling suwe 3 bulan. Dugi Pasuruan Jakarta, Banyuwangi Jakarta paling suwe niku 4 bulan. Tutuk niku. Sedangkan kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin itu 700 tahun lek digayuh laku. Sak piro gedene? Niku penuh dengan bangunan yang sangat mewah, arsitektur yang sangat canggih, modern, kepengin nopo mawon sampean wonten ndek niku. Kene sampean ndek donya niku lek nang Allah didadekno wong melas, yo ojo terlalu susah. Lah umpama didadekno wong suki, ngati-ngati kuatir. Sugine sampean niku merupakan istidrat saking Gusti Allah siji. Nomor kali jaluk enang Gusti Allah Gusti. Lek kula panjenengan sampean teng panjenengan diparingi sugih sakniki Gusti. Ojo dikurangi kenikmatan kula wonten di akhirat lho, kira-kira ngoten lho. Gampangane nek panjenengan sugih ya kekayaan kita gunakan untuk sarana beribadah dateng ngarsane Gusti Allah. Nggak masuk akal bangunan di swarga niku lek katene luwih apik wong barangan mboten wonten arsiteke. Arsitek lho makhluke Gusti Allah. Lek sampean katene bandingno bangunan di donya mbek di swarga ya ndak ana pucuk-pucuke, Pak. Wong di swarga niku arsiteke langsung Gusti Allah. Di donya niki arsiteke golongan niku lho sampean. Maneng arsiteke tiang-tiang sak niki kadang-kadang tipek bati. Aspal embong, bangun sekolahan. Ngara bangune sekolahan niku dipetili ndak temu karoane niku entek wis. Kula kali panjenengan mandar muka dados tiang engkang betul-betul dados tiang sing nerimo walasan saya saking ngarsane Gusti Allah makin wonten di alam akhirat. Besok balasan ini wonten di akhirat duduk saiki. Lek nang Allah Subhanahu wa taala ditublek neblek besok wonten di akhirat, maka kula alik panjenengan ana ndek donya niki ojo ngersula umpamane ana ndek donya uripe pas-pasan. Uripe rodok kekurangan. Di akhirat mawon kula kali panjenengan mandar muga dados tiyang ingkang sae. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mekaten bapak-bapak ibu-ibu ingkang saged dalam aturake menawi wonten salah lepati mulai saking awal ngantos akhir kula nyun agungipun pangapunten. Hadanallahu ayyakum wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.